terjadi pikiran. Aku ijakan karena uang menghalangkan segala cara.

di darat. Apa boleh apel ke rumah, akan ku hidangkan secangkir kopi cinta. Di radio dangdut, gelombang cinta kita bersatu. Di radio dangdut, ku dengar detak suara jantung. Rajin pakamu We'll be right back. bingung jadi.